Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalam kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ighadibillah kaum muslimin wal muslimat. Talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah taala membaca risalah Kutuf min Nu'uti Salaf wa Mumayyizati Manhajihim fi Abwabil Ilmi wal Amal, petikan penggalan dari sifat salaf kita dan keistimewaan manhaj mereka dalam ilmu dan amal, karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Sayyid bin Muhammad Al-Madkhali hafizahullah rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada perkataan beliau rahimahullah bahwasanya salaf di awal-awal sudah beliau jelaskan siapa itu salaf, manhum salaf, siapa salaf itu. Mereka adalah sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in, begitu pula orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Di hadithil azari Allahu ayyakum, beliau menyebutkan sesungguhnya salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka di setiap waktu, di setiap tempat, baik di perkotaan ataupun pedesaan, yang mengikuti mereka dengan baik. Kata beliau rahimahullah, wa hadza amrun muhim, dan ini perkara yang penting, hum ahlul manhajil haq, mereka itulah orang yang meniti manhaj yang benar, meniti jalan beragama yang benar. Ikhatifil azani Allahu wa iyyakum. Hadhil jumlah, kalimat ini, kalimat yang beliau sampaikan ini itu sebagai ta'yid, sebagai penguatan, sebagai penyemangat bagi orang-orang yang datang. La siyama fi hadzal asri, terlebih lagi di zaman-zaman sekarang ini, yang mana kita rasakan bersama bahwasanya fitnah begitu dahsyatnya, fitnah begitu hebatnya. Mungkin dulu ketika belum kenal dakwah, ikhatibil azani Allahu wa iyyakum, ketika belum kenal agama Islam yang benar, menganggap suatu perkara itu sebuah perkara yang biasa, dalam keadaan sebenarnya itu adalah kemungkaran. Kemudian setelah mengenal dakwah, mengenal agama Islam, mengenal manhaj salaf, hatinya terbuka, tersadar, ya Allah, ternyata ini adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, dan itu adalah fitnah. Betapa beratnya diri ini untuk menjaga dari hal tadi. Dalam keadaan mungkin sebelumnya tidak merasa. Ya iya, karena belum tahu mana yang benar, mana yang batil. Dianggapnya semuanya benar. Dianggapnya itu adalah perkara yang baik. Lil jahil, karena kebodohan. Tapi begitu tahu, ikhati fillah jazani Allah wa iyyakum, seorang mengetahui, seorang mengilmui, Allah beri hidayah, Allah beri furqan, mampu membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Mengetahui ini adalah fitnah, ini adalah ujian. Ternyata meniti kehidupan, meniti jejak salaf, meniti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpegang teguh dengan agama Islam, itu begitu berat. Yang sebelumnya mungkin terasa ringan, oh, karena nggak ngerti, karena nggak tahu itu perkara mungkar, itu nggak tahu dilarang syariat, yo diterjang-terjang aja, biasa aja. Nauzubillahi sallallahu alaihi. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍa, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara. Apabila tiga hal ini ada pada diri seseorang, dia dapatkan rasa manisnya iman. Tiga hal, apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan halawatal iman, manisnya keimanan. Di antaranya beliau alaihi salatu wasalam, wa ayyakhroha ayya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Di antaranya, dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dia benci untuk kembali kepada kejahilan. Setelah Allah selamatkan dia, setelah Allah keluarkan dia dari kegelapan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Setelah mendapatkan cahaya, dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Kembali kepada kefasikan, na'udzubillah. Kembali ke kegelapan, dia benci. Dia berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin, agar tetap berada di atas hidayah Allah Jalla wa'ala. Kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia mengerti mahalnya hidayah. Dia mengerti berharganya taufik. Oleh karena itu, dia benar-benar berusaha menjaga diri. Ikhatibil azani Allah wa iyyakum. Menjaga hidayah, menjaga taufik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila analqah. Sahabat ala dini, sahabat ala sunnati rasulihi alaih salatu wassalam. Sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Lebih baik saya meniti, saya membawa beban berat ini, ujian berat ini, tapi saya berharap menjadi ahlul jannah. Saya memegangi agama Allah. Yang penting Allah ridha kepada saya. Hum ahlul manhajil haq. Mereka itu adalah orang yang menempuh jalan yang benar. Manhaj yang lurus. Ini sebagai ta'yid, sebagai penyemangat, sebagai penguat, terutama kita di zaman sekarang, agar berupaya sekuat tenaga, semampu kita untuk menempuh, tetap berupaya di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya dan sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ilman wa amalan, baik secara ilmu ataupun amal. Dalam hal ilmu ataupun dalam hal amal. Karena ada orang yang berilmu naudzubillah namun tidak mengamalkan. Ada pula orang yang beramal tapi tidak didasari ilmu. Dan inilah yang disebutkan perumpamaannya oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama-ulama kita, orang yang berilmu, punya ilmu tapi rusak, enggak ngamalkan ilmunya, fa fihi syabahun bil yahud, maka padanya ada kemiripan, ada keserupaan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berilmu, tahu. Tentang kerasulan Musa alaihi salatu wassalam, tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mereka enggan. Kaum yang bandel. Wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara. Dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahlu ibadah kita, ahli ibadah kita, semangat ibadahnya masya Allah luar biasa, namun rusak. Gimana rusaknya? Ibadah namun gak dibangun di atas ilmu, hanya bermodal semangat. Fafihi syabahun bin nasara, maka padanya terdapat kemiripan dengan orang Nasrani. Orang Nasrani semangat dalam beribadah, namun tidak dibangun di atas ilmu hingga menuhankan Isa alaihi salatu wassalam. Nah. Dan bahkan dakwah salaf, dakwah orang yang mengikuti jejak mereka, itu adalah dakwah yang dibangun, dimulai dari min asli dinil haq, dari awal, dari asal pokok agama yang benar. Awaluma darasna, perkara pertama yang kita pelajari, perkara pertama pula yang kita ajarkan adalah tauhid. Dan itulah apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Al hadis Abu Intah Allahu jalla wa ala, untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, mengajari Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, fantakun awwalu ma tad'uhum ilai ay'budullaha wa la yushriku bi syai'a. Wa fi riwayah ayyuhidullah. Wahai Mu'adz, ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasul alaihi salatu wasallam ke negeri Yaman, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi. Hendaknya dakwah, ajakan yang pertama kali, yang kamu serukan, yang kamu ajak, kamu sampaikan, kamu dakwakan, itu adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Karena memang inilah katibil azani Allahu wa iyyakum yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan. At-tauhid. Wa ghairu dzalik min al-hadis, dan yang lainnya dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya dakwah beliau alaihi salatu wasalam, dakwah para sahabatnya, dakwah para salafun saleh, yang pertama kali didakwahkan adalah la ilaha illallah. Kemudian ikhati fil azani Allah. Berikutnya, beliau mengatakan, qala rahimahullah, fa'alaina an naqtafi atharuhum fil ilmi wal amal. Apabila kita tahu, sudah mengetahui demikian, maka wajib bagi kita untuk mengikuti jejak-jejak mereka dalam hal ilmu dan amal. Kita mengikuti mereka dalam hal ilmu dan amal. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu waridah pernah mengatakan, la yuqalidanna ahadun fi dinihi ahadan. Jangan sekali-kali seseorang itu menggantungkan agamanya pada orang lain. Jangan taklid kepada seseorang. Taklid ya. Taklid itu ittiba uman laisa bil hujjah bila hujjah. Taklid itu mengikuti seseorang yang dia bukan hujjah namun tanpa hujjah, tanpa dalil. Beda halnya kalau kita mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau kita mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, itu namanya ittiba. Kenapa? Karena Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah hujjah. Kalau kita mengikuti beliau alaihi salatu wasalam, mencontoh beliau, mengikuti beliau dalam sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi agama, itu namanya ittiba, bukan taklid. Kalau taklid, ittiba'u man laisa bihujjah bila hujjah, mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa hujjah, tanpa dalil. Kalau kita mengikuti orang, mengikuti guru kita namun ada dalilnya, itu juga bukan taklid karena ada dalilnya. Yang tidak lain tidak bukan kita mengikuti dalil. Kata Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu warḍah, janganlah sekali-kali seseorang itu mentaklidkan agamanya pada orang lain. Kenapa? Beliau menjelaskan, wa in kana aw fa in kana la mahalah. Kalau memang mesti demikian, harus bertaklid kepada orang, harus mengikuti orang, maka hendaknya dia bertaklid kepada orang yang sudah meninggal. Maksudnya adalah dari kalangan orang-orang soleh, dari salafuna soleh yang sudah meninggal. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi fitnah. Karena orang yang hidup itu tidak aman terserang fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau mengikuti ikhati fil azani Allah wa iyyakum, kita mau mengikuti atau agama kita mau dibawa kemana, ikutilah asar salaf kita. Bagaimana salaf kita terdahulu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah qudwah terbaik. Sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah umat terbaik. Sudah dicukupi, sudah tercukupi permasalahan agama dengan apa yang ada pada mereka. Mau bagaimana kita beragama? Jangan bikin masing baja, jangan mengeluarkan dari kantongnya sendiri. Jangan berbuat yang aneh-aneh, jangan, ikutilah mereka. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Laqad kufitum, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍa. Ikutilah, yakni ikuti atsar orang yang telah meninggal dari salaf kalian. Wala tabtadi'u, jangan kalian berbuat sesuatu yang baru. Laqad kufitum, sungguh kalian sudah tercukupi. Subhanallah. sudah dicukupi. Fa'alina an naqtafi atharuhum fil ilmi wal amal. Maka wajib atas kita untuk mengikuti jejak mereka dalam ilmu dan amal. Bagaimana mereka berilmu, bagaimana mereka beramal. Wa nasluka nahjahum, dan meniti jejak mereka, meniti manhaj mereka, meniti jalan mereka. Fi da'wah ilallah wal jihad fisabilih, dalam berdakwah kepada Allah. Sudah ada contohnya. Kita bukan umat pertama yang mengajak manusia kepada al-haq. Kita bukan generasi pertama yang mengajak manusia untuk kembali kepada agamanya Allah. Qad sabaquna, mereka telah mendahului kita. Wa fihim uswah, dan pada mereka ada teladan. Dalam dakwah kepada Allah, bagaimana kita berdakwah? Apa yang dilakukan pertama kali dalam dakwah? Ila ghairi dzalik. Wal jihad fi sabilih, begitu pula dalam berjihad di jalan Allah. Bagaimana salaf kita berjihad di jalan Allah? Sudah ada contoh, sudah ada pengalaman. Kita cukup melihat bagaimana perjalanan mereka, mempelajari bagaimana perjalanan mereka. Oleh karena itu, di antara hal yang sangat bermanfaat itu adalah mempelajari sirah orang-orang terdahulu. Bagaimana perjalanan orang-orang terdahulu, baik dalam berdakwah, baik dalam mencari ilmu, baik dalam bermuamalah, ila ghairi dzalik. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan bagaimana pula mereka amar ma'ruf nahi munkar. Dengan tuwabit-tuwabitnya, dengan qaid-qaidnya, kaidah-kaidahnya, ketentuan-ketentuannya, maslahat-mafsadatnya. Wa hukmil wala wal bara, bagaimana pula mereka berwala dan bara, loyal dan berlepas diri. Wa husnil muamalah asy-syar'iyyah ma Allah azza wa jal wa ma'al khalqi ajma'in, dan bagaimana mereka dalam baiknya muamalah, baik kepada Allah Jalla wa'ala, demikian pula bermuamalah kepada makhluk seluruhnya. Para ulama kita dulu, ikhati fil azani Allah wa'iyakum, mereka selain orang-orang yang menjaga hukukullah, menjaga hak-hak Allah, di sisi lain mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh manusia. Kenapa? Sunnatullah itu merupakan ketetapan dari Allah Jalla wa'ala. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, in hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha warbaha, manil tamasa ridallahi, barang siapa mencari keriduan Allah, fatinas, meskipun dengan konsekuensi dibenci oleh manusia, radhiyallahu anhu, niscaya Allah akan meridhoinya. Wa ardu anhun nas, dan Allah akan membuat manusia ridha kepadanya. Yang dicari adalah keriduan Allah, meskipun konsekuensinya mendapatkan kemurkaan, kemarahan dari manusia. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah akan meridhoinya, radhiyallahu anhu. Allah akan meridhoinya. Wa arda anhu nas, dan Allah akan membuat manusia itu ridha kepadanya. Subhanallah. Li'anal qulub yadillah, karena hati makhluk itu di tangan Allah. Allah akan membuat mereka ridha meskipun awalnya mungkin dibenci atau benci la ghairi dzalik. Wa man iltamasa ridhon nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, dia mencari keridhaan manusia, namun qadibilazani Allahu wa iyyakum, konsekuensinya Allah akan murka kepadanya. Dia rela demi keridhaan manusia, demi keridhaan makhluk, dia rela Allah murka atasnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakhitallahu alaihi, Allah akan murka kepadanya. Wa asqata alaihi nas, dan Allah akan membuat manusia itu benci, murka kepadanya. Perniagaan yang merugikan. Sehingga ikhati bilazani Allah wa iyyakum, semua yang dilakukan karena Allah, menjaga hak-hak Allah, ketika bermuamalah pun dengan makhluk, berhubungan dengan makhluk, dalam rangka mencari keridhaan Allah Jalla wa'ala. Kita manusia yang tidak bisa hidup sendirian, kita mesti bermuamalah, kita mesti berhubungan dengan orang lain, dengan manusia yang lain. Namun semua itu dibangun di atas atau dalam rangka mencari keridhaan Allah Jalla wa'ala, atau ala hududillah, di atas batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mu'tasimina fi kulli dzalik bihablillahil matin. Ketika bermuamalah, ketika beramar ma'ruf nahi mungkar, ketika meniti dakwah, meniti jejak mereka, wala dan barok, loyal dan berlepas diri, semuanya berdasarkan atau berpegang teguh, mu'tasimin, dalam keadaan berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, Al-Quran. Alladzi yatajalla fi ittiba'i kitabihi al-mubin, yang nampak dalam mengikuti kitab Allah Jalla wa'ala, Al-Quran yang jelas. Wa sahihi sunnati sayyidil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan meniti, mengikuti, menetapi sunnah-sunnah yang sahihah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau melanjutkan, wa haqqan ma qalahu ba'du syu'ara, dan telah benar, sungguh telah benar apa yang diucapkan sebagian para penyair. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf, dan seluruh kebaikan itu ada fi ittiba'i man salaf, dalam mengikuti orang yang telah lalu. Ini salafuna salih. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, dan seluruh kejelekan itu ada pada ibtida'i man khalaf, perkara-perkara baru yang diadakan oleh orang-orang mutaakhirin. Dan dilakukan oleh orang-orang di zaman kita, di zaman sekarang, atau orang-orang yang mutaakhir. Wa ba'du, kata beliau rahimahullah, dan setelah itu, inilah beliau kemudian masuk dalam penyebutan poin demi poin keistimewaan, kekhususan ulama salaf dan keistimewaan manhaj mereka. Apa yang membuat mereka menjadi istimewa? Apa yang membuat ilmu mereka, amal mereka menjadi istimewa, diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, menjadi orang atau menjadi orang yang senantiasa menghidupkan agama Allah Jalla wa'ala? Sekelompok manusia yang selalu menang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam umat ini, zahirina alal haq, nampak dengan kebenaran, menang di atas kebenaran. Kata beliau rahimahullah, wa ba'du, dan setelah itu, fa ilaika ayyuhal qari'ul karim, untukmu wahai pembaca yang mulia, ba'dhon, beberapa min khasa'isi ulama'i salaf, beberapa sebagian dari kekhususan-kekhususan ulama salaf, wa mumayyizati manhajihim bikhtisarin, dan keistimewaan manhaj mereka secara ringkas. Beliau mengatakan al-awwal, yang pertama, i'timaduhum ala nususil kitabi wa sunnah bifahmi sahih. Yang pertama, yang membuat mereka istimewa, yang merupakan kekhususan bagi mereka, mereka senantiasa bersandar kepada nas-nas kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Wa tafa'ul ma'aha fi hayatihim al-ilmiyah wal-amaliyah qawlan wa fi'lan zahiran wa batinan. Dan mengamalkan nas-nas tadi di kehidupan mereka secara ilmiah dan amaliyah, baik ucapan, perbuatan, zahir ataupun batin. Yang pertama, ikhati fil azani Allahu wa iyyakum, mereka senantiasa bersandar kepada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ada pemahaman yang salah? Ada. Beredar, ada masyarakat, ada manusia yang mengatakan kalau sholat itu cukup dengan mengingat Allah. Sudah sholat, Mas? Sudah. Loh, kapan? Tadi. Saya tidak lihat kamu sholat. Sholat kan ingat. Sholat kan doa. Nah, benar. Sholat itu secara bahasa as-sholah itu doa maknanya. Sholat itu secara bahasa itu maknanya doa. Tapi apakah perintah Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran, waqimu sholat atau wayuqimuna shalah, itu adalah seperti yang dia ucapkan tadi, seperti yang dia lakukan? Ada fahl muqata, ini pemahaman yang salah, ini pemahaman yang keliru. Wa ila ghairi dzalik, dan pemahaman-pemahaman yang naudzubillah nasallallahu alaihi wasallam, sangat banyak dan telah disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, barang siapa yang hidup sepeninggalku dari kalian, hidup dari kalian sepeninggalku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak, diantaranya perselisihan dalam memahami nas-nas, dalam memahami dalil. Dia punya pendapat sendiri, si ini punya pendapat sendiri, yang lain punya pendapat sendiri. Yang ini bikin sekte sendiri, ini bikin kelompok sendiri, ini bikin firqah sendiri, ini bikin jamaah sendiri. Dengan pemahaman yang berbeda-beda. Wah subhanallah, kalau demikian, mau bagaimana agama Islam ini? Khatibilazani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah, keistimewaan salaf min khasaisihim, diantara keistimewaan dan kekhususan mereka, mereka senantiasa berpegang dengan kitab dan sunnah alal fahmi sahih, dengan pemahaman yang sahih. Fahmu man? Fahmu sahabah. Sebagaimana telah disebutkan di awal, as-salafum ashabu rasul alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ahmad mengatakan, usulu sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Muhammadin alaihi salatu wassalam wal iqtida'u bihim. Ini aslul awal, asal pertama, pokok pertama, pondasi pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam beragama. Memegang erat-erat apa yang di atasnya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Imam Ahmad tidak menyebutkan makana alaihi Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan ashabu Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Li'annahum atba'un nas, karena mereka adalah orang yang paling mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Orang yang menyaksikan turunnya wahyu. Yashhaduna nuzulal wahyi. Mereka yang melihat turunnya wahyu. Mereka tahu kapan wahyu ini turun, kenapa wahyu ini turun, bagaimana mengamalkan wahyu ini. Itulah pemahaman yang benar. Wattafa'ul, setelah bersandar kepada kitab dan sunnah, wattafa'ul, mengamalkannya, al-ilmu wal-amal. Ala hadi qawlillahi ta'ala, dengan batasan firman Allah Jalla wa'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang kepada kalian rasul dengannya, ambillah, dan apa-apa yang Rasul larang darinya, berhentilah. Sudah datang waktu Isya. Insya Allah kita cukupkan pada pertemuan kali ini pada poin pertama yang disebutkan oleh beliau, min khasa'is ulama is-salaf wa mumayyizati manhajihim. Nah, yakni senantiasa bersandar kepada kitabullah, senantiasa bersandar kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pemahaman yang benar secara dan mengamalkannya. Ucapan, perbuatan, zahir ataupun batin, ilmu amal dengan pemahaman yang benar. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan inilah makna fa'alaina an naqtafiya atharuhum. Atas kita, wajib atas kita untuk mengikuti jejak mereka. Poin pertamanya adalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Jalla wa ala mengumpulkan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ila huna naktafi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.